Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd, akhibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Sharh Hilyah Talibil Ilmi karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan kita yang terakhir kemarin kita telah selesai membaca Hifdzul Ilm Kitabatan, menjaga ilmu dalam bentuk catatan, mencatat apa yang kita pelajari dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian pada pertemuan ini barakallahu fikum kita lanjutkan, yakni hifdzu riayah. Ilmu selain dijaga dari sisi dicatat apa yang kita pelajari dari majelis ke majelis, yang kita dengar dari muhadharah ke muhadharah yang lainnya, ilmu juga perlu dijaga dalam bentuk pemeliharaan, hifdzu riayah. Yang dimaksud riayah di sini, ilmu yang telah kita dapatkan, telah kita catat dalam catatan, telah kita hafal dalam hafalan, kita berusaha memahaminya dengan benar, kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan. Perlu ilmu itu barakallahu fikum dipelihara dalam bentuk amalan dan dalam bentuk didakwahkan kepada yang lainnya. Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab beliau Hilyah Talibil Ilmi, beliau berkata hifdzu riayah udzul alwas'a fi hifdzil ilm. Hifdzu riayah, curahkan apa yang kita miliki dari kelapangan waktu luang di dalam menjaga ilmu, yakni menjaga hifdzu riayah bil amal walittiba. Yani dengan ilmu tadi diamalkan, ilmu tadi diikuti. Bukan sekedar dihafal, diketahui, pandai kita menjawab soal-soal imtihan. Sudah terjaga ilmu itu di catatanmu sehingga kamu bisa belajar. Di ingatanmu sehingga kamu bisa menyelesaikan soal-soal imtihan. Namun curahkan segala kemampuanmu, al-wasa, Apa yang kamu bisa, curahkan semuanya untuk apa? Menjaga pemeliharaannya. Dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu dan mengikutinya. Apa yang sudah kamu ketahui, ikuti. Kerjakan. Apa yang engkau ketahui untuk dikerjakan, tinggalkan. Apa yang engkau ketahui, harus engkau tinggalkan. Demikian ini sebagaimana di kitab Al-Jami' Lil-Khatib Al-Baghdadi. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yajib ala talibil hadis ay yuhlisa niyatah fi talabihi wa yakun qasduhu wajhallah subhanah. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, wajib atas seorang penuntut ilmu, penuntut ilmu, untuk mengikhlaskan niatnya, untuk mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu tadi. Dengan apa? Dengan menjadikan maksud dia di dalam belajarnya itu wajah Allah yang Maha Suci. Waliyahdhar ayaja'alahu sabilan ila nailil a'rad wa tariqan ila ahdil a'wad. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu waspada. Untuk menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk meraih karir. A'rad. Tujuan-tujuan duniawiyah. Dan hendaknya para penuntut ilmu itu waspada. Untuk menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mengambil imbalan dari ilmu yang dia amalkan dan dakwahkan. Faqad jaa'a al-wa'id liman ibtagha dzalika bi'ilmi. Dan sungguh telah datang ancaman, yakni yang dimaksud nas yang isinya ancaman bagi orang-orang yang mencari yang seperti itu, tujuan duniawiyah, imbalan dengan ilmunya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Utsaimin, ja'al wa'id liman talaba ilman wa huwa ma yabtaghi bihi wajha Allah lam yajid hirfal jannah. Telah datang ancaman nas, dalil yang mengancam, hadis mengancam orang yang mencari ilmu. Dan ilmu yang dia cari tadi adalah ilmu yang dicari dengannya wajah Allah. Ilmu syariah. Ilmu agama. Yang dengan ilmunya tadi dia cari wajah Allah. Yakni dia dengan upayanya menuntut ilmu, tentang ilmu agama, tentang ilmu syariah, dia diancam tidak mendapati irful jannah. Maksudnya apa? Rihaha. Tidak mendapatkan bau jannah. Padahal dia mencari ilmu agama. Padahal dia mencari ilmu agama. Tapi dia diancam. Tidak mendapatkan baunya surga sekalipun. Syekh Utsaimin mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yattaghi bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi irdan minad dunya lam yajid irfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihuha. Rahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa sahaha al-Albani fil miskah wa ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa mempelajari ilmu, mimma yabtaghi bihi wajah Allah, dari ilmu yang dicari dengan ilmu tersebut wajahnya Allah, la yata'allamu illa liyusiba bihi irdan minat dunya, yang dia tidak mempelajari ilmu tadi kecuali agar dia dapatkan dengan ilmu tadi tujuan duniawiyah. Lam yajib irfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan menjumpai bau surga di hari kiamat kelak. Yakni, kata perawi, baunya rihuha. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam miskah masabih dan juga yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya hendaknya sejak dini kita canangkan kepada anak-anak kita di dalam mempelajari agama ini bukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicari orang dengan ilmu dunia mereka. Pangkat, derajat, reputasi. Dari tujuan-tujuan duniawiyah. Karena telah datang dalam hadis ini ancaman, barang siapa yang mencari ilmu agama, tapi ilmu agama tadi digunakan untuk mencari tujuan-tujuan duniawiyah, baunya surga saja tidak dapat. Maka barakallahu fikum, ketika kita mendidik anak-anak kita, camangkan kepada mereka ilmu mereka bukan untuk mencari materi, bukan untuk mencari pujian, tapi untuk mereka amalkan dan mereka dakwahkan untuk meraih wajah Allah Jalla wa'ala. Kemudian berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa madzakarahu al-khatib al-Baghdadi rahimahullah haqqun. Dan apa yang disebutkan oleh al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala adalah benar. Ayyuhlisal insan an-niyah fi talabil ilmi, hendaknya seorang itu mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Bi ayyanwi imtithal amrillah ta'ala wal wusul ila thawabi talabil ilmi wa himayati syari'ah wa dhab anha wa raf'il jahli an nafsih wa raf'il jahli an ghairi. Bagaimana seorang itu mengikhlaskan niatnya di dalam talabul ilmi, yakni dengan meniatkan dengan ilmunya tadi, dia mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Kenapa dia talabul ilmi? Karena Allah perintahkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian, dan dia niatkan dengan ilmu yang dia pelajari itu al-wusul ila thawabi talabil ilmi, untuk mendapat, mencapai pahala-pahala menuntut ilmu yang banyak sekali ditingkatkan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Didoakan para malaikatnya ikan di lautan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, disebut-sebut namanya di majelisnya para malaikat yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Dan masih banyak lagi dari keutamaan-keutamaan seorang yang menuntut ilmu. Di benak kita talabul ilmi, baik itu belajar di ma'had, menghadiri majelis taklim, menghadiri daurah-daurah masyayikh ataupun asatidzah, ini tujuannya. Jangan keliru. Jangan cuma seneng ramenya, reuni, ketemu teman-teman lama, momen rame, ada bazarnya, cari minyak wangi, cari taqiyah, cari jubah. Bukan itu. Tapi pahala yang Allah sediakan di majelis ilmu tersebut, kita jadikan sasaran dari niat kita. Dan barakallahu fikum, menuntut ilmu dengan niatan apa? Menjaga syariat Allah dan membelanya. Untuk kita jaga agar supaya syariat Allah tegak di muka bumi ini. Kita amalkan dan kita ajak saudara-saudara kita untuk mengamalkan dan menegakkannya. Dan kita bela syariat tersebut dari rongrongan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang sesat dari kalangan ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Tanpa belajar kita enggak bisa membela syariat. Dan dengan niat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang-orang yang selain dirinya. Niat yang seperti inilah niat yang ikhlas di dalam talabul ilmi. Untuk mengerjakan perintah Allah, mencapai pahala-pahala talabul ilmi, menjaga syariah dan membelanya, dan untuk menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita dan saudara-saudara kita. Masih banyak di kiri kanan kita orang-orang yang jahil syariat, yang masih banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan mengerjakan pelanggaran-pelanggaran syariat. Tanpa dia tahu, dia telah meninggalkan yang wajib dan menabrak yang haram. Butuh pengajaran dari kita. Butuh suri toladan dari kita. Barakallahu fikum. Kullu hadhihi tadulu 'ala al-ikhlas. Semua perkara tadi, kamu mengerjakan perintah Allah, menuntut ilmu untuk mencari pahala talabul ilmi, untuk menjaga syariahnya, membelanya, dan menghilangkan kebodohan dari dirimu dan diri saudara-saudaramu, semua ini menunjukkan akan keikhlasan di dalam belajar. Dan kita tanyakan, kita jauh-jauh tinggalkan rumah, tinggal di ma'had belajar, coba untuk apa? Supaya pinter. supaya barakallahu fikum sejajar dengan orang-orang yang berilmu, bicara tentang agama, manusia kagum padanya, mengarahkan pandangan kepadanya, dijadikan rujukan. Hati-hati. Syekh Utsaimin katakan itu tadi tujuannya. La yakunu qasduhu nailal a'rad kal jah wa ri'asah wal martabah. Dan bukanlah maksud dia di dalam menuntut ilmu tadi mencapai a'rad, tujuan-tujuan duniawiyah seperti al jah, penghormatan, kedudukan, wariasah, kepemimpinan, wal martabah, jabatan. Au tarikan ila ahdil a'wab kal martabat la yuridu hadha. Dan bukan dia jadikan ilmu yang dia pelajari tadi untuk mengambil imbalan seperti gaji. Dia tidak menginginkan ini. Maka barakallahu fikum, tidak boleh seorang dengan ilmunya dia punya tujuan nanti akan jadi pengajar dan pengajar itu akan digaji dan tujuannya gajinya. Jangan sampai. Namun saya tambahkan barakallahu fikum, bolehkah seorang yang dengan ilmunya yang dia pelajari untuk mencari wajah Allah sehingga Allah karuniakan kepadanya ilmu yang orang lain mengambil faidah darinya, bolehkah mengambil imbalan? Bukan tujuannya imbalan tersebut, tapi dia diberi imbalan dan bolehkah mengambilnya? Maka dijawab diantaranya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan, di dalam fatwa-fatwa beliau dan yang lainnya, termasuk masaya yang pernah datang di negeri ini, kita tanyakan, mengambil radbah wal ujrah fi ta'limin nas fi umuri din. Ambil, bukan tujuan dia belajar. Sama sekali dia tidak punya target untuk nanti menjadi ustadz di sebuah ma'had, digaji, dia enggak. Namun ketika dia dibutuhkan keilmuannya, kemudian diberi mukafa'ah jam ngajarnya, bolehkah mengambil? Jawaban para masayikh, boleh. Yang dibicarakan di sini sebagai suatu yang diharamkan, yang mencederai keikhlasan adalah tujuannya. Ngambil imbalan, dia belajar semangat supaya jadi pengajar. Dan nanti dia dapat gaji, ini udah boleh. Adapun kalau dia dengan keilmuannya, dia gak menginginkan apa-apa. Kemudian dia dimintai tolong untuk menyampaikan apa yang dia miliki pada saudara-saudaranya. Dan dia diberi mukafa'ah, akan itu boleh diambil. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi katakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sungguhnya yang paling berhak kamu ambil upah atasnya adalah mengajarkan kitabullah. Nah, barakallahu fikum. Namun ketika upah tadi, imbalan tadi menjadi tujuan, rusaklah amalan besar tersebut. Seorang yang belajar agama lillahi ta'ala tanpa tujuan, tujuan duniawiyah, dia akan dapatkan semuanya. Jah, kedudukan, penghormatan, pemuliaan. Dia akan dapatkan itu tanpa dijadikan tujuan yang seperti itu. Kita saksikan para a'imah, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan para imam-imam yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tidak ada di antara mereka belajar supaya mereka jadi imam terkenal. Tapi Allah berikan karunia dari ilmunya. Beliau menjadi imam yang sampai saat ini harum nama beliau. Sebagai panutan banyak orang. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Min babil awal. Mereka menjabat sebagai khalifah, gubernur, amirul mukminin dengan ilmunya. Namun beliau tidak meniatkan ilmunya untuk meraih jabatan-jabatan itu. Tapi Allah menepati janjinya. Yarfa'illahi alladhina amanu wa utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah karuniakan kepada mereka ilmu beberapa derajat dari saudara-saudara yang beriman lainnya di dunia maupun di akhiratnya. Barakallahu fikum. Berapa banyak dari ulama di negeri terkhusus Saudi Arabia. Mereka belajar, mempelajari agama bukan untuk tujuan-tujuan dunia, bukan untuk imbalan, namun diperhatikan oleh negaranya. Diberi mukafa'ah. Tanpa meminta dan tanpa yakni barakallahu fikum melamar. Mengajar durus, lulus, diminta, mengajar dan sebagainya. Ngajar di masjid jami, diperhatikan oleh jamaah, oleh negara. Atas apa yang beliau lakukan tanpa beliau menjadikan itu tujuan. Allah datangkan dunia, sekalipun dunia ini, dengan terpaksa mendatanginya. Karena orang ini sama sekali tidak menggubris dunia. Maka Syekh Utsaimin di pembahasan selanjutnya. Fa'idha qala qail. Kullu ladina yatlubuna al-ilma. Fil kuliyat. Innama yaksuduna syahadah. Walidhalika nara ba'duhum. Yuridul wusul ila hadhi syahadat. Walabil batil. Kasyahadat al-mazifah. Walghas. Wama asbaha dhalik. Fayuqal yumkin lil insan ayyuridu syahadah fil kuliyah. Ma'ikhlasin niyah. Kalau berkata seorang yang berkata, semua orang-orang yang mencari ilmu di fakultas-fakultas perkuliahan, hanyasanya mereka itu bermaksud mendapatkan syahadah, ijazah, gelar S1, S2, S3. Maka karena itulah kita melihat karena tujuannya ini. Sebagian dari mereka ingin mencapai ijazah-ijazah tadi, gelar-gelar tadi. Sekalipun dengan cara yang batil. seperti dia mendapatkan gelar palsu, ijazah palsu, atau dengan cara yang curang dia mendapatkannya. Nembak. Bukan nembak SIM ini, nembak ijazah. Supaya tidak sulit untuk dapat S2, S3, S1 bahkan. Maka dikatakan pula, mungkin ada seseorang yang dia menginginkan sejak ijazah tadi. Sehingga dia belajar agama di perkuliahan. Tapi disertai keikhlasan niat. Artinya tidak semuanya. Yang belajar di Universitas Jami'ah Islamiyah, Jami'ah Al-Imam Ibn Saud, dan yang lainnya, itu semuanya cari ijazah, cari gelar, tidak semuanya. Adapun barakallahu fikum, orang-orang yang mereka belajar di suatu tempat untuk mencari gelar, itu ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dia akan lakukan cara-cara yang batil sekalipun untuk dapat ijazah tersebut. Sekalipun ada pelanggaran-pelanggaran syariat di sana. Karena tujuannya ijazah. Bukan ijazah tadi sebagai sarana. Ini jelas beliau katakan, kullu ladzina yatlubuna al-'ilm fil kuliyati inama yaqsuduna syahadah. Wa dzalik, setiap orang yang dia mencari ilmu di perkuliahan, fakultas-fakultas, universitas, yang hanya maksud mereka itu ijazah, maka karena tujuannya ijazah semata tadi, kita akan melihat sebagian mereka ingin meraih, mencapai gelar-gelar tersebut, walau bil batil, sekalipun dengan cara yang batil. Ada yang masuk ijazah, ada yang melakukan cara-cara yang curang, termasuk di sini mengadakan pelanggaran-pelanggaran syariah. Manipulasi data dan lain sebagainya. Orang-orang yang tujuannya seperti itu, Syekh Utsaimin sudah katakan, walau bil batil, dia akan raih. Dia tidak melihat dibolehkan atau tidak dibolehkan, benar atau tidak benar. Yang penting punya ijazah. Ini yang bicara Syekh Utsaimin sejak dulu. Sebelum muncul, yakni barakallahu fikum, fitnah menempuh mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan syariah untuk ijazah. Saya katakan kalau tujuannya ijazah, dia akan raih. Dia akan berusaha sekalipun dengan cara yang batil. Kalau niatnya ijazah, niatnya gelar, niatnya jabatan, niatnya pangkat. Adapun orang yang dia kuliah di tempat-tempat yang dia nanti dapat gelar, dapat ijazah, namun dengan niat yang ikhlas, beliau katakan, wa dzalik ayurid bihal wusul ila manfaatil khalq li'anna man lam yahmil shahadah la yatamakkan min ayyakuna mudarisan au mudira au ma asbaha dhalik mima yatawakaf ala naili syahadah. Ya, ini orang-orang yang belajar di perkuliahan, yang dia dengan ijazahnya yang dia miliki nanti, dia akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ketika kondisinya, orang yang tidak punya syahadah, tidak punya ijazah, tidak punya gelar, dia tidak mungkin untuk menjadi seorang pengajar di negerinya. Karena di negerinya semua ma'had rasmi. Kriteria pengajarnya ditentukan oleh negaranya. Harus S1, LC minimal. Yang tidak punya, tidak bisa jadi pengajar. Semua ma'had seperti itu. Maka dia karena ingin memberikan manfaat agama, ilmu kepada masyarakatnya, dia belajar untuk dapat ijazah. Supaya apa? Bisa jadi pengajar. Bisa jadi du'at. Di sini kalau tidak punya ijazah, tidak bisa jadi pengajar, tidak bisa jadi mudir. Atau yang semisal dengan itu. Dari apa-apa yang terkait, dibatasi, harus dapat ijazah tadi. Tidak punya ijazah, tidak bisa dakwah. Tidak bisa jadi pengajar. Tidak bisa jadi mudir. Apakah kondisi kita seperti itu? Sehingga kita harus punya ijazah. Kita tidak punya ijazah, bisa jadi mudaris. Bisa jadi mudir. Di Indonesia demikian. Yang LC bisa jadi mudaris. Yang non-LC juga bisa jadi mudaris. Bahkan bisa jadi mudir. Mudirmu LC atau magister atau bahkan doktor. Mudir saya bukan doktor. Magister berarti bukan. LC berarti bukan. Nah terus. Mutakharij, ma'at sunnah, geneng. Kok bisa jadi mudir? Bisa. Negara bagaimana? Gak apa-apa. Asal yang belajar mau mudirnya itu. Boleh. Boleh sama negara. Tidak ditutup ma'atnya. Enggak. Mudirnya lulusan SLTA. Wakil mudirnya SMP. Sekretarisnya SD kelas 5. Bendaharanya tidak kenal sekolahan. Ini harus ditutup ini. Harus ada S1-nya. Yang seperti ini kalau buka SDIT. Kalau kita enggak buka gimana anak-anak kita gimana bisa belajar tuh? Bisa menghafalkan Quran, bisa belajar tulis baca Latin Arab. Bisa membuat karya ilmiah, biogas. Bisa ya, bisa. Bisa dia ngerakit mesin. Nyiptakan motor remote sendiri. Bisa ya, bisa. Orang lain beli mobil remote, dia buat mobil remote sendiri. Di waktu-waktu senggang hafalan Qur'annya. Oh, luar biasa. Bisa servis. Listrik dan kelistrikan tahu. Servis jam bisa. Dia belajar. Di ma'had. Nah kalau sudah begini. Apakah mendesak kebutuhan kita terhadap ijazah? Kebutuhan bagi kita yang sudah masuk usia pernikahan ijazah, bukan ijazah. Tanpa ijazah pun bisa. Mempelai laki-laki lulusan mana? Nah, ma'had sejajar apa SLTA, SLTP atau apa, terserah ditulis. Mahasiswa boleh. Nah, selesai ijazahnya, tidak ada sudah. Usianya sudah masuk kelas. Nikah, sah. Sudah. Tidak ditanya ijazahnya apa. S1 atau S2 sudah. Sama saja, bisa nikah. Bisa belajar. Kalau begitu, nah, apa yang dikatakan Syusimin? Orang yang sekolah di fakultas, yang di sana nanti akan dapat ijazah, dengan niat yang ikhlas, dia berniat mendapatkan ijazah tadi supaya bisa berdakwah. Karena di tempatnya tidak bisa dakwah kecuali harus punya ijazah. Fa idza qal, kalau ada yang berkata, ana uridu an anala syahadah li atamakan minat tadris fil kuliah masalan, walau la hadhi syahadah madarustu, uridu syahadah li anna akum da'iyah li annana fi isr, yakni fi asrin la yumkin ayyakunal insan fihi da'iyan ilallah illa bi syahadah. Kalau ada yang berkata, aku ingin ijazah, ingin gelar LC, magister, doktor, karena tidak mungkin, yakni agar supaya aku bisa mengajar di fakultas ini contohnya. Atau kalau tidak ada gelar ini, ijazah ini, walaulah hadi syahadah, kalau bukan karena syahadah ini, madarastu, aku tidak bisa ngajar. Aku inginkan ijazah gelar tadi karena aku ingin menjadi doa dai. Karena kami di masa sekarang ini tidak mungkin untuk seorang itu bisa jadi dai yang menyeru ke jalan Allah kecuali harus punya gelar. Ada standarisasi dari negara. Dai harus minimalnya LC, resmi lulusan universitas Islam tertentu. Harus seperti ini. Seorang ingin belajar di universitas tersebut agar supaya dakwah ilallah mulia. Sementara barakallahu fikum, untuk mendapatkannya banyak mukhalafah, penyimpangan-penyimpangan. Sementara kita tidak butuh itu untuk bisa belajar agama dan mengajar agama. Bagaimana kita bersusah payah bahkan menempuh pelanggaran demi pelanggaran untuk itu? Tidak ada alasan. Bukan kondisi yang daruri. Maka camkan apa yang dijelaskan Syusimin di sini. Apakah dengan yang seperti ini kemudian kita cela? Yang tidak membuka SDIT, SMPIT, bahkan SMAIT dari pondok-pondok Ahlus Sunnah. Kenapa kita cela? Syusimin katakan, adapun orang yang butuh gelar dengan ilmunya, butuh pangkat jabatan dengan ilmunya, ijazah di dalam ilmunya, untuk ilmunya, dia akan tempuh walaupun banyak pelanggaran dan kebatilan. Adapun orang yang benar niatnya, dia baru belajar di tempat-tempat yang ada ijazahnya karena kondisi yang menuntut demikian. Coba direnungi bimbingan Syekh Utsaimin ini. Terus dalam kondisi yang mana kita ini? Nah, siapa yang di atas bimbingan para ulama? Kalau katakan ini bimbingannya Syekh Fulan yang sekarang ini, kita tidak sama Syekh Fulan, Syekh Utsaimin. Dan kitab ini sudah sejak dulu. Ketika kita dihadapkan pada polemik, harus buka sekolah yang mengeluarkan ijazah atau tidak. Siapa yang berjalan di atas bimbingan Zeus ini? Kita lihat. Bahkan beliau menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Kalau mereka-mereka yang inama yaksuduna syahadah, orang-orang yang mereka bermaksud dengan belajarnya itu jabatan, pangkat, gelar, ijazah. Walidzalika nara ba'duhum yuridul wusul ila hadhihi syahadat walau bil batil. Sekalipun menempuh kebatilan demi kebatilan, dia akan tempuh. Namun yang belajar untuk mencari ijazah dengan niat yang benar, yuridu bihal wusul ila manfaatil khalq. Lila manfaatil khalq, makhluk. Dia ingin bisa memberikan manfaat kepada makhluk. Sehingga dia harus belajar dan meraih gelar. Li'anna man lam yahmil syahadah la yatamakan min ayakuna mudarisan au mudira. Dia dalam keadaan darurat, dalam keadaan untuk bisa memberikan manfaat ke orang lain harus punya gelar. Karena orang yang tidak punya gelar tidak bisa jadi mudaris, tidak bisa jadi mudir. Di tempatnya ada aturan seperti itu. Tujuan kita memberikan manfaat dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada kita walaupun sedikit. Maka kalau kita bisa tanpa begini, tanpa begitu, tanpa ijazah, seperti para imam dulu, tidak ada yang punya gelar dan lain sebagainya, karena tidak dituntut demikian. Namun kita harus ketahui yang demikian ini, lalu dengan niat yang benar, belajar di fakultas dengan niatan-niatan yang benar, maka tidak mengapa. Kemudian kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini. Fa idza kanat hadi niyatul insan fa hiya niyatun hasanatun la tadur insyaallah hadafil ilmi syar'i. Kalau keadaan niatnya seperti itu, cari ijazah karena persyaratan untuk bisa mengajar, memberikan manfaat, menjadi dai di negaranya, harus punya gelar, sehingga dia belajar di fakultas, universitas, dan lain sebagainya. Niatnya seperti ini, maka itu niat yang baik. Tidak ada mudaratnya, insya Allah. Dan ini di dalam ilmu syar'i. Amma fi ilmi dunyawi fa inna fihi masyi'ta mimma ahallallah mimma ahallahullah. Adapun dalam ilmu dunia, maka sungguhnya di dalam ilmu dunia apa yang kamu mau sudah. Kamu mau belajar apa? Dari apa-apa yang Allah menghalalkannya. Di anna nafi asrin na'am barakallahu fikum law ta'lam law ta'allam al-insan al-handasah wa qala urid an akuna muhandisan liyakun ratib asrah alaf riyal fahal hadha haram. Kalau seorang belajar ilmu teknik dan dia mengatakan saya belajar teknik supaya jadi insinyur agar supaya gaji saya 10 ribu rial nantinya, apakah yang seperti ini haram? La, tidak. Limada li anna hadha ilmun dunyawi. Ini ilmu dunia. Kalau kamu ingin gelar untuk cari gaji yang tinggi, dalam perkara yang Allah halalkan, silakan. Dunia. Yang Allah menghalalkannya. Oh, ilmunya halal, teknik. Tapi belajarnya ikhtilat di sana. Gimana ini hukum ikhtilat? Harus kalian ketahui. Maka kalau punya uang, masya Allah, kuliah kedokteran, insinyur dan lain sebagainya. Ke negeri-negeri yang di sana tidak ada ikhtilat. Kalau sudah terlanjur dan lain sebagainya, ini perkara lain, pembahasannya lain. Al-muhim kita diberi pengetahuan, agama lebih utama, keselamatan akhirat tentunya lebih diutamakan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kemudian beliau umpamakan seorang belajar ilmu dunia untuk cari dunia itu katajir yatajir min ajli ayyahsul ala rabhin, seperti orang yang berdagang dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Boleh berdagang herbal, batu sauda, untuk cari untung dia. Ini berdagang wallahi untuk menghidupkan sunnah, batu sauda, dawa min kulida. Kalau bukan karena hadis ini, saya tidak jualan herbal. Yang benar. Kita mau, wah karena ini batu sauda ini laris, ini untungnya besar. Boleh, dagang. Tapi jadi masalah bagaimana kalau dibungkusnya dinukilkan hadis supaya laris. Maka para ulama berfatwa baiknya dihindari yang seperti ini. Ya ada jualan abadu sauda. Hadis Nabi SAW ada. Ucapan-ucapan seperti Al-Imam Ibnul Qayyim tentang keutamaannya, fungsinya ada. Sudah. Apa itu sauda? Apa itu apa itu sauda? Ya ini saat ditulis madu di situ di surat tulis ayat Allah terkait madu, terkait lebah, tempelkan di stikernya. Habis itu botolnya di gua di tempat sampah. Pertimbangkan yang seperti ini. Usah sudah madu. Mereka baca dari Quran tentang keutamaan madu sudah. Iklankan insyaallah asli. Lebih-lebih yang bersanad keasliannya. Jari yang ambil, yang manjat, yang sampai ke yang beli, ada sanadnya tersambung. Sehingga judulnya madu bersanad. Terus jangan terus bicara masalah hadis tentang ini mungkotek, mursal, mu'dal, atau musnad ini madunya. Sudah. Tapi kalau untuk murojaah, kalau apa itu mungkotik, mu'dal, maksudnya, oh ini terputus, penjualnya tidak melihat madu ini diambil dari mana. Nah. Jadi terputus dengan si pengambilnya, dia tidak tahu siapa. Dia tahu-tahu dari penjualnya. Nah, berarti ini barakallahu fikum mu'allaq. Ini sambil murojaah pelajaran mustalah. Boleh. Berarti ini madu mu'allaq ya. Dari yang jual langsung. Ya. Iya. Nah, tidak dari sanadul ali. Siapa yang naik pohon. Metik madunya. Al-muhim, barakallahu fikum, dalam perkara dunia, seperti cari dunia, kalian dibolehkan. Selagi Allah halalkan. caranya. Kemudian diingatkan lagi. Seorang yang belajar ilmu agama. Di antara mereka ada yang Allah karuniakan kecerdasan. Sehingga dia menguasai ilmu agama tadi. Sehingga dia memiliki ilmu yang dipelajarinya. Maka diingatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, waliyat takil mufakharah wal mubahah bihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu takut. Yakni membanggakan dirinya dengan ilmu yang dia miliki. Fakharah, menyombongkan diri kepada orang lain. Mubahah, yakni membanggakan dirinya. Sehingga dia meremehkan orang lain dan merasa lebih dari orang yang lain. Ini muncul pada orang-orang yang belajar ilmu, sekalipun ilmu agama. Orang yang seperti ini salah niatnya. Wa yakuna qasduhu fi talabil hadis nailar ri'asah. Yakni dia maksud yang dia miliki itu di dalam menuntut hadis ilmu mencari kedudukan. Wattihadil adba, dan untuk mempunyai pengikut. Wa'adil majalis, untuk menguasai majelis. Jadi orang ini pengen menjadi yang nomor satu di tempatnya. Pengen orang itu mengikuti dirinya semua. Pengen majelis itu dia saja yang mengisi. Yang lain tidak pantas. Yang seperti ini diingatkan waliyat tadi kepada kita semua yang sedang belajar saat ini, untuk hati-hati yang seperti ini. Kenapa? Fa innal afah ad-dakhilah alal ulama aktsaruha min hadzal wajh. Karena sungguhnya penyakit-penyakit yang merasuki masuk kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, mayoritasnya dari arah ini. Dia ingin menjadi yang nomor satu di tempatnya. Menjadi rujukan umat-umat semuanya ke dia. Majelis semuanya harus dia. Sehingga kalau ada orang yang banyak pengikutnya, dia iri, dengki padanya. Ada orang yang dijadikan rujukan, dia tidak rela. Karena harus dirinya. Dia berupaya bagaimana menjatuhkan orang ini, sehingga jatuh, sehingga pengikutnya tidak mengikuti dia lagi. Dan akhirnya merujuk kepada dia. Satu-satunya. Muncul kesombongan, pembanggaan dirinya. Sungguhnya di negeri ini, yang muridnya ulama, itu cuma saya. Yang punya jalur tertinggi dalam mempelajari ilmu kepada ulama adalah saya. Masih fulam, tidak punya kapasitas itu. Dia itu tidak dikenal waktu di Yaman. Sedang saya, siapa orang Yaman yang tidak kenal saya? Setiap saya memberikan pertanyaan, orang Yaman pun tidak bisa menjawab. Saya angkat tangan. Sehingga orang Yaman kenal siapa saya dan kredibilitas saya. Masya Allah. Sehingga dia tidak rela kalau dia diposisikan nomor tiga di negerinya. Harus nomor satu. Apalagi yang di nomor satu kan menurut dia. Itu orang yang ketika belajar di Yaman misalnya. Sebut Yaman karena kebanyakan belajar di sana. Dia di atas orang yang jadi nomor satu setelah pulang ke negaranya. Banyak disukai oleh masyarakat di negaranya. Sedang dia yang tenar di tempat belajarnya, tidak begitu banyak yang simpati padanya. Karena kemelintingnya. Sok omongannya tinggi, besar, orang tidak suka. Tawaduknya tidak ada. Akhirnya dia marah-marah sendiri. Niatnya apa? Maka barakallahu fikum. Yang seperti ini kata Syekh Utsaimin, qad ja'al wa'id fi man talaba li yujari bil ulama aw li yumari bi sufaha. Dan telah datang ancaman terhadap orang yang dia menuntut ilmu, liujari bihil ulama. Makna liujari bihil ulama adalah selevel dengan para ulama di dalam bahas, di dalam munadharah, diskusi. Dia belajar supaya dia bicara lihai layaknya orang-orang yang berilmu, para ulama. Membekali diri supaya dia mencapai kapasitas seorang ulama. Untuk apa? Untuk disejajarkan dengan para ulama. Dan untuk yumari bi sufaha, ilmunya untuk membantai orang-orang yang tidak punya ilmu. Hingga kalau ada orang yang dibawa dia ilmunya bicara, kamu apa, dibantai dengan bahasnya yang panjang, lebar, dalam, dan tinggi. Kiri, kanan, belakang, depan, bawah, dan atas. Dia bangga dengan ilmunya mereka mengalahkan orang-orang yang tidak berilmu. Dan disejajarkan dengan alim ulama. Fulan ini belajar dengan Syekh Fulan. Syekh Fulan ini gurunya Syekh Alan. Berarti ini di atasnya Syekh Fulan. Pengen disyekhkan. Syekh Fulan itu muridnya Syekh A. Syekh A ini teman belajarnya gurunya Syekh Fulan ini. Jadi nah, katakan ada Syekh Kibar A dan B. Syekh Kibar A dan B punya murid Syekh Fulan. Syekh A dan Syekh B tadi satu level. Syekh Fulan tadi belajar ke Syekh A. Syekh Fulan belajar ke Syekh B. Berarti Syekh Fulan dengan Syekh Fulan ini sejajar. Karena apa? Sama-sama murid Syekh yang sejajar. Dia tidak rela kalau ini dibawakan. Fulan sama Alan akram katanya. Ingin disejajarkan. Dibela-bela sama orang yang ulu. Hati-hati. Ini penyakit masuk pada orang-orang yang berilmu. Bukan orang-orang yang bodoh. Bukan orang-orang yang kurang ilmunya. Maka barakallahu fikum, sungguhnya kecerdasan adalah ujian. Kemampuan yang pas-pasan juga ujian. Kebodohan juga ujian. Kalau dibalik, ilmu apa kecerdasan yang luar biasa, nikmat. keadaan yang pas-pasan, tahunnya terbatas, juga nikmat. Karena taklifnya, beban dia juga terbatas. Tak dibebani seperti yang lebih dari dia. Maka ujian itu antara nikmat dan fitnah. Orang yang pandai, cerdas, nikmat di sisi lain, tapi fitnah di sisi yang lain. Syekh Utsaimin lagi-lagi mengisarahkan kepada hadis Ka'ab ibn Malik dari bapaknya, yang beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man talabal ilm liyujari bihil ulama aw liyumari bihi sufaha aw yasrif wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu an-nar. Orang yang menuntut ilmu agama, liujari bihil ulama, di dalam Tuhfah al-Ahwadi, Syarah Sunan Tirmidzi, liujari bihil ulama, yajri ma'ahum fi munadharah wal jidal, yudhir alaihi finnas ri'aan wasum'atan. Yakni dia berjalan bersama ulama di dalam munadharah, diskusi ilmiah, bahkan perdebatan ilmiah untuk menampakkan dirinya punya kapasitas seperti para ulama, pembahas, penelaah di hadapan manusia dalam bentuk pamer maupun sum'ah. Wa iyadu billahi min dzalik. Ilmunya untuk show. Dia keluarkan hafalannya. Dia nampakkan kecerdasannya. Begitu membahas, dia tidak lihat matunya siapa. Hatta matunya anak-anak, dia akan nampakkan kedalaman ilmunya. Dan ketinggian ilmunya. Padahal ngajar di anak-anak kelas tahfid. Ngajar fikih. Tentang wudu. Pembahasan tentang membaca basmalah sebelum wudu. Dia bahas dalam. Di dalam masalah bismillah, di dalam wudu, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu wajib. Ada sebagian yang lainnya mengatakan itu sunnah. Ada yang menyatakan membaca basmalah ketika hendak wudu bukan sunnah. Padahal yang diajari anak-anak tahfidz dicatat. Adapun yang mengatakan itu wajib, di antaranya sebutkan Al-Imam Fulan di dalam kitab ini, Wal-Imamul Alam di dalam kitab ini, dalil-dalil mereka, ayat disampaikan, hadis sampaikan. Adapun yang mengatakan itu sunnah disebut Imam A, Imam B, Imam C, dan juga jumhur katanya. Adapun dalil mereka adalah ini, paparkan lagi. Adapun yang mengatakan itu bukan sunnah adalah syifulan. Alasannya demikian-demikian dipaparkan. Kemudian, mana di antara pendapat-pendapat tadi yang paling kuat? Mari kita lihat dalil-dalil mereka dan jawabannya. Padahal yang dihajari anak tahfid. Ini mau memahamkan anak atau mau show? Ketika direkam sama ehwah rekamannya, tolong jangan disebar. Kenapa? Saya persiapannya kurang. Kurang mantap tadi. Apa yang Anda sampaikan. Insya Allah besok kita ulang pelajarannya. Saya lengkapi dulu. Baru direkam. Ketika dia sudah melengkapi. Mau direkam. Semuanya sudah siap direkam. Hati-hati. Dicek. Jangan sampai nanti lobet. Sehingga putus tengah jalan. karena saya akan sampaikan sedetail-detailnya. Akhirnya pada ngerekam semua. Seperti itu, apa niatnya? Niatnya ini sudah jelas. Datang masuk pelosok, barakallahu fikum. Bapak-bapak awam yang belajar simpatisan, masyaallah. Bukan talabul ilmi. Dia sampaikan hadis arba'in. Beliau baca hadisnya, kemudian matannya, kemudian dia ajak bicara tentang rijal hadisnya. Disebutkan sebelum sampai Abu Hurairah ada ini, ada ini, ada ini disebut. Lahir di sini. Ini. Dan berkata Ibnu Hajar Asqalani tentang orang ini, di dalam ini begini. Yang diajari bapak-bapak kajian Jumat malam. Sambil ngantuk-ngantuk bapak-bapaknya. Si Fulan disebut satu-satu. Inilah pertemuan kita. Kita baru membahas satu rejal. Kita belum sampai kepada matan. Karena memang harus banyak yang dibahas. Dan banyak faedah dari sisi hadisiyah. Maka saya sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas rawi yang selanjutnya. Jumat berikutnya tidak ada yang datang. Kok tidak datang semua, saya datang nanti pas pembahasan matan. Saya ingat-ingat si Fulan, anaknya siapa, hafalannya bagaimana, kata Imam Ibnu Hajar begini, kata Imam Dhahabi begini. Baru selesai majelis saya sudah lupa. Apa kata Dhahabi, apa kata Ibnu Hajar Asqalani. Jadi saya tidak butuh kenalan sama Fulan. Saya ini sudah tua. Nanti kalau mati sebelum tahu matanya, cuma tahu Fulannya, bagaimana? Maka barakallahu fikum, kita ngajar sebatas apa yang kita butuhkan. Ingin memahamkan orang, sampaikan itu. Maka datang ancaman orang yang barakallahu fikum, dia belajar ilmu supaya nanti disejajarkan pada para ulama. Dianggap orang yang berilmu, dikatakan kibar dan lain sebagainya. Dan dia membantah orang-orang yang bodoh atau supaya orang mengarahkan pandangannya ke dia. Maka Allah masukkan dia ke neraka. Bukan masuk surga dengan pembahasannya yang luar biasa, dengan ilmunya yang setinggi langit. Dia masuk neraka. Wa'iyadubillah min dzalik. Dikatakan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, Syalbani di dalam Miskah Masabih. Sekali beliau mendhaifkan hadis ini, namun di beberapa tempat Sahih Jami', Sahih Wadda'if, Sunani Tirmidhi, Jami' Tirmidhi, beliau menghasankan hadis ini. Dan akhir Syalbani menghasankan hadis ini. Maka hati-hati kalian dengan niatan untuk menjadi kibar asatidah. Nanti jadi kibarnya asatid Indonesia. Dia belajar. Hati-hati. Kita mau jadi kibar atau bukan kibar, asal jangan kibar. Yang jelas kita belajar sungguh-sungguh untuk kita memiliki ilmu dan memaham kepada Allah Jalla wa'ala, untuk memahaminya dengan benar, untuk diberi kekuatan untuk mengamalkan dan mendakwahkan. Titik. Kita tidak punya tujuan yang lainnya. Bagaimana untuk ma'isah? Cari ma'isah. Jualan apa? Atau berdagang apa? atau kerja yang apa untuk Maisa. Usaha sekuat tenaga. Adapun belajar, beramal, berdakwah, kita tujuannya adalah wajah Allah, pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Naam barakallahu fikum. Maka pesan beliau kepada kita setelah membawakan hadis ini, fa anta la taqsud bi ilmikal mufakhara wal mubaha. Maka engkau jangan sampai bermaksud dengan ilmumu untuk menyombongkan diri dan membanggakan diri. Wa yakuna qasdak antusrif wujuhan nas ilaik wa ma asbah dzalik. Dan jangan sampai engkau jadikan tujuanmu dengan ilmumu agar supaya wajah-wajahnya manusia terarah kepadamu. Dan apa yang semisal dari itu? Hadihi niyat syi'ah. Ini niat yang jelek. Wahia satahsulak ma'aniyah as-salihah idha nawaita niyah salihah sirta imaman sirta raisan yasiru nas ilaika wa akhadu biqaulik. Dan tujuan-tujuan tadi, kedudukan, perhatian orang, itu akan kamu dapatkan dengan niat yang benar, yang baik. Jikalau kamu berniat dengan niat yang benar dalam belajarmu mencari pahala Allah untuk menjalankan perintah Allah, untuk mempelajari agama ini, untuk mendakwahkannya, menegakkan syariatnya, membela syariatnya, menghilangkan kebodohan yang ada pada kita dan saudara-saudara kita. Dengan niat ini kamu belajar, kamu akan jadi imam. Kamu akan menduduki posisi sebagai pimpinan mereka. Dan manusia akan memperhatikan kamu dan mengambil pendapatmu. Tidak usah kamu berniat dengan ini. Allah akan posisikan kamu dengan ilmu yang kamu cari untuk mengharap wajahnya. Dakwah bukan karir. Dakwah bukan profesi. Apa? Profesi. Dakwah adalah amalan. Amalan yang akan mengantarkan orang yang beramal dengan niat yang benar menjadi lil muttaqina imama, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka saya ingatkan, apa yang kamu inginkan dari dunia dan lain sebagainya, kalau niatmu benar, Allah akan berikan. Tanpa kamu punya niat dari itu semua, manusia akan menyayangimu, memperhatikanmu, simpati kepadamu, menghormatimu, menghargaimu. Tanpa itu tujuan yang kamu canangkan dengan ilmu yang kamu pelajari, maka hendaknya benarkanlah niat kalian. Alinea yang terakhir, sebagai poin yang terakhir yang kita baca pada pertemuan kali ini, waliyaja'al hifdhahu lil hadis hifdhu riayah la hifdhu riwayah. Ini perkara penting yang juga kita harus perhatikan. Saya katakan, hendaknya engkau jadikan hafalanmu di dalam hadis, tentunya tidak cuma hadis, Quran yang kamu hafal ayat-ayatnya, Hadis yang kamu hafal matangnya, kamu jaga dengan menjaga riayah pemeliharaannya. Jangan sekedar kamu hafal periwayatannya. Kamu bisa katakan qala al-Imam Nawawi an Umar bin Al-Khattab kadza wa kadza. Kamu hafal hadis Jibril misalnya. Yang panjang. Bidama nahnu julusin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idhala alaina rajulun sajidu bayadi siyabi wa sadidu sawadi sa'ar. Ila akhiri. Kamu lancar membacanya. Jangan cuma hafal riwayatnya. Fa inna rawah ulum katsir. Karena orang yang hafal meriwayatkan ilmu itu sudah banyak sekali. Waraatuha qalil. Namun yang memelihara ilmu-ilmu itu sedikit. Yang menjaganya, mengamalkannya, mendakwahkannya sedikit sekali. Warabba hadir kal ghaib. Banyak orang-orang yang hadir, belajar di ma'had, sering daurah, rajin ke majelis-majelis ilmu, tapi seperti orang yang tidak hadir di majelis ilmu. Kata Syekh, seperti itu keadaannya. Orang yang ngaji, tapi persis dengan yang tidak ngaji. Tidak ada amalan dari ilmunya. Bahkan wa iyadu billahi min dzalik, orang yang ngaji kalah dengan yang tidak ngaji. Salah satu contohnya dia rajin ngaji, masya Allah. Majelis, majelis, majelis. Tapi dia menjadi makmum masbukun daiman. Di musola kampungnya, di masjid kampungnya, dia adalah orang yang paling belakang di dalam shof jamaahnya dan paling sering terlambat datang di jamaahnya. Orang awamnya sudah azan. Orang awamnya sudah qomat. Orang awamnya jadi imam. Rakaat terakhir, dia baru datang. Kemudian ketika orang-orang salam, dia lagi yang nambah rakaat. Selalu dia, dia, dan dia. Maka yang seperti ini terkadang mengingatkan saya kepada ucapannya Syekh Utsaimin ini. Warabba hadir kal ghaib. Orang yang hadir di daurah-daurah, majelis ilmu-majelis ilmu, tapi seperti orang yang tidak pernah datang. Tidak ada amal, tidak ada penerapan ilmu di kehidupan sehari-harinya. Wa alim kal jahil. Orang yang punya ilmu seperti orang jahil. Orang yang tahu keutamaan saf awal. Orang yang tahu keutamaan takbiratul ihram bersama imam, dia tidak amalkan. Seperti orang yang tidak tahu semua itu. Sehingga datang akhir-akhir. Syekh Utsaimin di Sharh Riyadhus Shalihin mengingatkan, la yazal qaum yata'akhar bil khair hatta ta'akhar Allah lahu. Atau kama kala. Hatta akharahullah. Nah. Atau kama kala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang. Dia barakallahu fikum. Selalu berlambat-lambat. Di dalam kebaikan. Akhirnya Allah jadikan dia. Orang yang selalu terlambat. Di dalam amalan kebaikan. Bahkan yang dicontohkan Syekh Utsaimin, yakni seorang yang yataqaddam ilal masjid, lakin la yataqaddam ila safil awal. Yakni orang yang datangnya ke masjid segera, tapi dia enggak hiras untuk masuk ke saf awal. maka Allah jadikan dia selalu di saf terbelakang. Padahal keutamaan saf awal apa? Kita belajar keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Bagaimana amin kita di salat-salat jahar kalau bertepatan dengan aminnya malaikat kayak apa? Namun wa iyadubillah min dzalik, kita selalu datang dan tidak sempat amin karena kita tidak pernah jumpai waladhalinnya imam. Tahu-tahu sudah separuh. Masuk rakaat ketiga, mau amin sendiri. Kesempatan-kesempatan yang berharga membarengi aminnya malaikat sudah tidak memberikan semangat kita untuk bisa meraihnya. Takbiratul ihram bersama imam tidak menjadikan kita semangat untuk bisa. Datang bersegera dan di saf awal bukan suatu yang memotivasi kita untuk semangat meraihnya. Lantas, rubba alim kal jahil. Orang yang punya ilmu seperti orang yang tidak tahu. Sehingga tidak semangat dengan apa-apa yang mestinya dia semangat. Karena dia mengetahuinya. Wahamilun lil hadis laisa ma'ahu minhu syai'. Orang yang bawa hadis, belajar hadis, ngafalkan hadis, tapi dia tidak memiliki apapun darinya. Idza kana fitirahihi li hukmi, ketika dia jauh dari berhukum dengan hadis-hadis yang dia hafalkan. Bimanzilati dhahib an ma'rifati wa ilmihi, seperti orang yang pergi tidak peduli untuk mempelajari hadis dan ilmunya. Maka barakallahu fikum, di sini dituntut seorang yang belajar ilmu agama itu memelihara ilmunya, diamalkan. Kalau kita sudah barakallahu fikum tahu keutamaan mubakirah li salatil jum'ah, datang pertama di waktu yang pertama seperti korban unta, korban sapi di waktu yang kedua, korban kambing, korban ayam, korban telur, milih korban perasaan. Datang di luar waktunya ketika iqamah. Ayyadubillah min dzalik. Mestinya kita yang jarang korban, ataupun kalau korban seringnya kambing, ini ada kesempatan mendapat pahala korban unta. Tenang-tenang saja, tidak pingin. Malah pilih korban perasaan. Ini si fulan ini katanya ala sunnah. Tapi tidak pernah dia di sab awal ketika Jum'ah. Datang pas ketika masjid sudah penuh. Seringnya di luar pintu. Kalau sesekali mungkin tidak mengapa. Sekali kita tidak di saf awal, sekali kita terlambat, tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, tidak mengapa. Namun kalau itu sering, ingat hadis Nabi tadi, lam yazal qaumun yata'akhar bi khairin hatta akharahullah. Biasa kaum ini menunda-nunda, mengakhir-akhirkan kebaikan sampai Allah jadikan dia orang yang selalu paling akhir di dalam kebaikan. Sofnya paling akhir. Pokoknya urutan ranking terbawah, juru kunci. Tidak pernah jadi papan tengah, apalagi papan atas. Di dalam kompetisi fastabiqul khairat. Maka barakallahu fikum, peliharalah ilmu kita. Dengan cara apa? Diamalkan, diikuti. Jangan catatan kita menghiasi lemari. Kitab-kitab kita mengukir lemari. Tapi saya awali dari diri saya pribadi khususnya, untuk menjadi orang yang memelihara ilmu yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang hadir, tapi seperti orang yang tidak pernah hadir. Orang yang punya ilmu, tapi seperti orang yang tidak tahu ilmu. Orang yang memiliki hafalan Quran, hadis, tapi tidak memiliki apa-apa yang keluar dari buah Al-Quran wal hadis. Nas'alullahu lana walakum al-afiyah. Fi dinina wa fi dunyana. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiri da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.